Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Adabul Mufrad li Amirul Mukminin fil Hadis al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada bab al-'afw was-safah 'anil nafs. Kita selesaikan ya hadis yang terakhir yang beliau bawakan di sini sebagai penguat akan tarjamah judul bab yang beliau bawakan, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi alaihi salatu wassalam sabda, 'allimu, ajarilah manusia, wa yassiru wa la tu'assiru, dan permudahlah di dalam mengajari mereka, di dalam membimbing mereka, wa la tu'assiru, dan janganlah kalian mempersulit mereka, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, dan jika salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka hendaknya dia diam. Hadis yang singkat ini Masya Allah memiliki kandungan makna yang sangat baik, yang sangat besar, dan faedahnya sangat agung. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menegakkan wajibatut ta'lim, kewajiban untuk mengajari manusia. Ya, mengajari manusia kebaikan, mengajari manusia perkara agamanya yang dengannya dia hidup, ya, dengan kehidupannya hakiki, yang dengannya dia keluar dari kehidupan al-bahimi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ataupun keadaan mereka kaum kufar, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Lihat, perhatikan bagaimana keadaan mereka kaum kufar yang mereka tidak mendapatkan bahagian dari ta'lim al-ilm ad-dini, pengajaran ilmu agama. Kata Allah, mereka kaum kufar, ya, yatamatta'una, ya, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Mereka kaum kufar, ya, bernikmat-nikmat makan minum sebagaimana binatang ternak makan. Sehingga di sini ada bimbingan dari beliau alaihi salatu wasallam, ya, sebagai bentuk rahmat beliau kepada umatnya, yaitu agar di antara kaum muslimin ada yang mau mengajari manusia kebaikan, membimbing mereka kepada kebaikan, kepada perkara yang pertama adalah yang paling mendesak, yaitu perkara tauhid. Ya, kemudian tentang ibadah, tata cara yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Juga mengajari mereka tentang ahkam, hukum-hukum syariat, tentang halal wal haram. Ya. Juga pengajaran tidak mesti ya dengan cara seseorang duduk di majlis, ya, membacakan kepada manusia kitab ilmu juga yang namanya at-ta'lim bisa dilakukan dengan perbuatan dia. Ya, bisa dilakukan dengan cara selain duduk di majlis. Bisa dia mengajari manusia ya tentang bagaimana cara beribadah yang baik, yang benar, tentang bagaimana sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mempraktikkannya. Dan di sini beliau setelah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan wajibatut ta'lim, beliau membuat satu kaidah yang agung, yang besar, terkait dengan bagaimana thariqah, ya, tata cara, ya, menyampaikan, mengajarkan kepada manusia al-ilmu, yaitu at-taisir. Ya, berikanlah kemudahan, ya, kepada mereka manusia yang kita sampaikan, kita ajarkan kepadanya al-ilmu. Ya, dikarenakan, ya, dengan kemudahan yang kita berikan kepada mereka ketika kita menyampaikan ilmu baik di majalis ilmi ataupun di luar itu, ya, maka akan membuat mereka manusia, ya, al-iqbal alal ilmi, mereka semangat untuk mencari ilmu, dan juga membuat mereka menerima bimbingan ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya, ya, mengajarkan manusia untuk memberikan at-taisir dengan sabdanya, dengan ucapannya, bahkan beliau pun yang mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan at-taisir, kemudahan di dalam membimbing mereka, manusia, umatnya. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam di dalam kisah yang ma'ruf, kisah al-Arabi, kisahnya seorang Arab Badwi yang dia tinggal di pedalaman, tidak faham tentang adab, ya, juga tidak begitu faham tentang syariat. Dia masuk masjid, kemudian dia kencing di salah satu sudut masjid. Ya. Dan para sahabat tatkala melihat ya, perbuatan si Arab ini, dia marah karena tahu masjid itu adalah tempat yang mulia yang harus dimuliakan, diagungkan. Akhirnya mereka hampir-hampir saja ya, memukuli si Arab Badwi tadi. Si Badwi tadi. Maka Rasulullah SAW menunjukkan tentang bagaimana cara mendidik, mengajari manusia kebaikan. Rasulullah melarang mereka, da'uh wa la tuzrimuh, biarkan dia menyelesaikan kencingnya, jangan kalian putus dia. Ya, karena dengan yang pertama tadi, membiarkan dia untuk menyelesaikan kencingnya, itu fikihnya adalah agar air kencing tidak bertebaran kemana-mana. Dan juga dengan wala tuzrimu, lihat narfaedahnya adalah agar tidak membuat penyakit bagi si Arab Badwi tadi ketika dia sedang kencing, kemudian dipaksa untuk berhenti. Dan Masya Allah, berhasil. Ta'ali mendidikkan beliau alaihissalatu wassalam yang beliau ya, ajarkan dengan cara kelembutan ini, dengan cara yang mudah ini. Sampai-sampai si Arab Badwi tadi berdoa dengan doa yang sudah sering kita dengar dari asatidzah kita. Ya. Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tusyrik ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, dan janganlah kau ya, dan janganlah kau ikutkan ya, rahmat ataupun orang lain bersama kami. Nah, itu si Arab Badwi. Dan juga ketika di sana ada kisah yang lain, yaitu terkait dengan bagaimana taklim Nabi kepada seorang sahabat, yaitu yang bernama Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Tatkala beliau datang ya untuk mengikuti sholat jamaah bersama kaum muslimin, dan di situ adalah dan di dalamnya adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam yang mengajari mereka ataupun yang mengimami mereka. Ya, maka dia ketika mendengar salah seorang dari yang sholat itu bersin, maka dia menjawab dengan yarhamukallah. Maka para sahabat mentandi mereka dengan memelototi melihat sisi Muawiyah ini Ibn Hakam. Beliau tidak paham. Mungkin yang dia pahami adalah bahwasanya keadaan sholat itu seperti keadaannya pertama kali ketika diperintahkan, di mana seorang diperbolehkan untuk berbicara, ya, untuk menjawab salam ketika ada seseorang yang baru datang ke masjid, tertinggal dia masbuk. Ya, di awal-awal diwajibkan yang sholat, diperbolehkan untuk dia bertanya kepada orang di sampingnya, ini rakaatnya keberapa ini? Ya, dan juga ketika ada orang yang salam, diperbolehkan untuk menjawab salam. Setelah itu datang larangan untuk seseorang berbicara di dalam as-shalah, dan dia mungkin belum tahu itu syariat yang baru itu, sehingga dia menjawab ketika ada seorang yang bersin dengan yarhamukallah. Ya, ketika dipelototin, maka dia pertama marah, dan para sahabat berupaya untuk menenangkannya dengan memukul paha-paha mereka. Pertama marah lagi. Ya. Akhirnya diajari oleh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya salat ini tidak cocok, tidak pas untuk di dalamnya ada ucapan manusia. Ya. Dan menerima beliau. Ya. Beliau memuji Rasulullah alaihi salatu wasallam, katanya, sama sekali Rasulullah tidak memukul saya, tidak mencerca saya, ya, tidak mencela saya. Nah itu at-taisir. Ya, dengan at-taisir manusia akan mau atau dengan mudah menerima ya ta'lim kita, ya, menerima bimbingan kita. Dan di sini tidak ada hujah ya bagi mereka ya dengan at-taisir ini untuk berbuat sesuatu yang menyimpang ya di dalam menyampaikan ilmu. Karena di antara manusia ada yang berdalil ya untuk berbuat sesuatu yang menyimpang seperti kebid'ahan, kemaksiatan, ya, dengan dalil dan hujah at-taisir. Sehingga di antara mereka ada yang ketika menyampaikan ilmu diselingi di dalamnya ada kebid'ahan, ada kemaksiatan. Ya. Seperti juga sebagai contoh mengajari manusia zikir. Ya, mereka mengajari ya, orang manusia kaum muslimin dengan zikir jama'i dengan alasan ini memudahkan mereka untuk cepat hafal. Ya. Ataupun dengan menggunakan alat-alat yang lain. Ya, seperti menggunakan tasbih. Katanya ini alasannya untuk memudahkan. Ya. Ini tidak seperti ini. Yang namanya al-yusr itu adalah dengan mengikuti ya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya ad-din yusr. Ya, agama itu mudah. Jadi kemudahan itu ada di dalam agama, bukan ya, ada pada pikiran mereka. Ya. Kalau dia menganggap bahwasanya yang mudah adalah selain apa yang dibawa oleh Rasul, ya berarti dia menuduh bahwasanya syarat Rasul itu sulit. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wala tu'assiru. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang ya kaum muslimin untuk ya menyulitkan manusia ketika mereka mengajari manusia al-ilm, ketika mereka membimbing manusia kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dan jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia diam. Ya, kenapa? Karena manusia ketika dia dalam keadaan marah, ya seringkali dia tidak bisa mengontrol ya dirinya. Ya, sehingga apa? Akibatnya dia mengeluarkan satu ucapan yang setelah itu menjadi ya penyesalan bagi dia. Dikatakan oleh pepatah bahwasanya al-ghadab awaluhu ya junun wa akhiruhu nadamun. Yang namanya marah awalnya permulaannya itu seperti orang gila. Ya enggak terkontrol perbuatan ucapannya. Tapi akhirnya kalau sudah diinsaf sadar apa? Penyesalan. Kenapa saya berbuat ini dan itu? Kenapa saya berucap ini dan itu? Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam membimbing seseorang ketika dia tertimpa marah. Dan yang namanya manusia itu tidak ada yang bisa selamat dari al-ghadab. Kata Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala, al-ghadab wa nisyan ataupun al-ghaflah al-ghadab wal ghaflah, marah dan lupa lalai itu adalah dua pintu syaitan yang tidak bisa manusia itu untuk dia berupaya semaksimal mungkin pun untuk membentengi dirinya dari keduanya. Artinya apa maksudnya? Yang namanya al-ghadab dan an-nisyan mesti mengenai manusia. Siapapun dia, meskipun dia sudah mengerahkan kemampuan dia, kesungguhan dia untuk beribadah, untuk berhati-hati. Ya. Tapi tetap saja akan terkenai dia yang namanya al-ghadab wal-ghaflah. Dan Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita ketika kita ditimpa sesuatu yang memancing kemarahan kita untuk kita diam. Ya, tidak berbicara, tidak mengeluarkan satupun kata. Bahkan di dalam hadis yang lain ditambahkan, ya, ketika Rasulullah SAW dikhabari ada dua orang yang saling mencela, saling mencerca satu sama lainnya. Maka beliau mengatakan inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Saya mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mau mengucapkannya akan hilang dari dia apa yang dia dapat dari rasa kesal dan marah. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid, niscaya dia akan ya akan hilang dari dia apa yang dia dapat dari rasa kesal dan marah. Sehingga dari sini kita ambil faedah bahwasanya seseorang ketika dia ya ditimpa kemarahan ya hendaknya dia diam dan ta'awudz, paling butuh waktu beberapa menit saja ya, jangan dikira untuk apa meredam marah itu butuh waktu yang lama, paling beberapa menit, 5 menit atau lebih, setelah itu akan hilang dari dia rasa marah dan setelah itu silakan dia berbicara. Dan nanti pembicaraannya, kalamnya tidak akan meleset, tidak akan menjadi penyesalan bagi dia. Ya. Selesai dengan ini, ya, pembahasan dari hadis-hadis yang beliau bawakan untuk mendukung bab beliau al-'afu wasaf 'anil nas. Dan ini menjadi syahid dalam hadis ini adalah itu. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maknanya dia diam. Ya. Al-ghadab dikatakan oleh ulama lughah yaitu thauran ad-dam. Thauranu damil qalbi. Ya, bi qasdil intiqam. Thauran damil qalbi bi qasdil intiqam. Pergejolaknya darah yang terhubung hati untuk melakukan pembalasan. Ya. Ya, terkadang seorang ketika dia ya menyampaikan ilmu, mengajari manusia ilmu, terkadang ada sesuatu yang membuat dia marah. Ya, ketika itu dia tahan. Sabar, ingat ya sabda Rasul alaihi salatu wasallam, ingat bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam yang sampai seorang menyesal. Iya. Di kemudian hari karena dia tidak mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, dia ketika mana berbicara, akhirnya pembicaraannya keluar dari batasan al-haq sehingga setelah itu dia menyesal. Ketika ditanyakan kenapa kamu berucap seperti ini dan seperti itu, dia menjawab saya ketika itu lagi marah. Nah, ini ya disebabkan karena apa? Menyelisih ya bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya, bab yang baru yaitu babul insab ilan nas. Babul inbisati ilan nas. Bab tentang al-inbisati ilan nas. Al-inbisati ilan nas adalah mu'amalatu an-nas bin syirahi sadr. Jadi kita bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan hati yang lapang, dengan rasa penuh gembira. Ya. Lawan al-inbisat adalah al-inqibab. Ya. Al-inqibab, murung. Ya. Dalam keadaan murung, menutup diri. Ya. Beliau datangkan di sini al-inbisat ilan nas. Ya. Sebagai terjemah dari bab ini, sebagai targhib, untuk targhib, dorongan dari beliau untuk kita ketika kita bergaul dengan sesama kita, dengan manusia, agar kita al-inbisat ilaihim, ya, lapang dada, ya, menampakkan kegembiraan, ya, kesenangan terhadap mereka, ya, dikarenakan hal ini akan menimbulkan, ya, kedekatan, ketentraman, ya, manusia yang bergaul dengan dia merasa tentram, merasa senang, berbeda dengan halnya orang yang dia ketika bergaul, ya, bertemu dengan temannya, dengan sesamanya, dia murung, ya, sulit untuk dia memberikan senyum kepada temannya, sulit untuk dia berinteraksi dengan temannya, ya, dengan baik, ya. Makanya seperti ini akan menyebabkan manusia malas, tidak mau untuk apa bergaul dengan dia, ya, tidak mau lama-lama dengan dia, ya. Di sini beliau membawakan beberapa hadis, ya, untuk mendukung bab al-inbisat ilan nas. Di antara yang pertama adalah hadis dari Amr ibn al-As, ya. An Amr ibn al-As, ya. Ataupun sebelumnya kita baca dari Atha, ya. An Atha ibn Yasar qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Tawrah. Qala faqala ajal wallahi innahu la mawsufun bit-taurati bi ba'd sifatihi fil Qur'an. Ya ayuhan nas inna arsal ya ayuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli samaytuka al-mutawakkil laysa bi fadhdin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yarfa'u bis-sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yaghfir ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Dari Atha bin Yasar, seorang tabi'in yang masyhur, ya. Kata beliau, saya berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhu. Maka saya bertanya kepada beliau, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Ya, ceritakan kepadaku tentang sifat Nabi alaihi salatu wasallam yang ada, yang tersebut di dalam kitab At-Taurah. Ya, beliau Atha bin Yasar bertanya kepada Amr ibn al-As, dikarenakan beliau tahu bahwa saya Amr ibn al-As itu mengetahui, ya, banyak hal, ya, yang ada di dalam kitab At-Taurah. Beliau dulu sering, ya, membaca, membuka kitab At-Taurah, ya, sehingga beliau Atha bin Yasar bertanya kepadanya tentang kitab Taurah yang masih terjaga keasliannya, tidak seperti halnya, ya, kitab Taurah yang beredar sekarang. Tidak ada satupun dari kitab Taurah yang asli, semuanya adalah berisi perubahan-perubahan dari pendeta-pendeta mereka. Qala faqala ajal wallahi, maka beliau menjawab, tentu akan saya ceritakan, akan saya kabarkan kepadamu, wallah, demi Allah. Innahu la mausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Sungguh beliau alaihi salatu wasalam, ya, disifati di dalam At-Taurah dengan beberapa sifatnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya ada, ya, sifat-sifat yang sama yang disebutkan di dalam At-Taurah sebagaimana sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dia sebutkan, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya, beliau ingin menyebutkan di antara sifatnya adalah bahwasanya, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami, ya, mengutus kamu sebagai syahidan. Yang pertama syahidan, yang kedua wa mubasysyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan. Syahidan, ini maksud dengan syahidan adalah ada dua tafsiran. Yang pertama, syahidan menjadi saksi bagi Allah akan uluhiyahnya, akan at-tauhid, akan beribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demikian juga para malaikat, demikian juga ulul ilmi, dan imamnya ulul ilmi adalah beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Wa mubasyiran wa nadhira, wa mubasyira yaitu memberi kabar gembira dengan surga bagi siapa-siapa saja yang mengimani beliau, membenarkan beliau, mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wasalam, menjadikan beliau sebagai teladan di dalam hidupnya. Wa nadhira, dan sebagai pemberi kabar atau sebagai pemberi peringatan akan an-nar bagi siapa-siapa yang mendustakan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam dan tidak mau mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak mau menjadikan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam sebagai pedoman hidupnya. Itu tiga sifat yang disebutkan dalam At-Taurah yang sama persis di dalam Al-Qur'an. Wa hirzan lil ummiyin, sifat yang keempat adalah hirzan lil ummiyin. Hirzan adalah al-hisn, benteng, hafid, penjaga. Rasul diutus ya di antaranya disebutkan dalam At-Taurah untuk menjaga al-ummiyin, yaitu mereka orang-orang yang tidak membaca dan menulis, tidak bisa membaca dan menulis, yaitu bangsa Arab. Ya, kebanyakan mereka itu tidak bisa baca tulis, cuma sedikit saja dari mereka yang bisa untuk menulis ataupun membaca. Ya, dinisbatkan al-ummiyah kepada mereka, kepada orang-orang Arab. Ya, ini dikarenakan mereka keadaannya itu baqi ala halihi hina akhrajathu ummuh. Mereka keadaannya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, tidak bisa baca tulis. Ya, itu kenapa dinisbatkan al-ummiyin kepada mereka, bangsa yang tidak bisa membaca tulis. Karena mereka keadaannya seperti keadaan ketika mereka terlahir, tidak bisa baca tulis. Ya, di sini disebutkan Rasul hirzan lil-ummiyin, sebagai benteng penjaga bagi al-ummiyin, yaitu khususnya mereka-mereka yang mau menyambut, ya, mengikuti dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Dikisahkan oleh para ulama bahwasanya mereka bangsa Arab, ya, sebelum datang Rasul, sebelum datang al-Islam, itu dalam keadaan tidak teratur, tidak memiliki pemimpin, ya. Mereka keadaannya bersuku-suku dan memiliki jalan-jalan yang bermacam-macam, gitu. Dan mereka keadaannya juga, ya, karena tidak ada aturan, tidak ada pemimpin yang mengatur mereka, itu dengan mudahnya mereka mendzalimi satu sama lainnya, ya, membunuh satu sama lainnya. Dan mereka direndahkan oleh bangsa-bangsa yang lain seperti Romawi dan Persia. Bahkan terkadang mereka diperbudak oleh mereka. Maka Rasul alaihi salatu wasallam datang, ya, memberikan kepada mereka bimbingan kepada Islam, sehingga dengannya mereka menjadi berubah keadaannya. Yang semula mereka direndahkan, dihinakan, menjadi tinggi mereka di atas bangsa-bangsa yang lain. Karena apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya, minal Islam. Anta abdi wa rasuli. Kemudian sifat berikutnya adalah anta abdi wa rasuli, engkau adalah hamba dan rasulku. Di sini dikumpulkan dua sifat yang mulia, yang agung untuk beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama sifat ubudiyah. Ya. Ubudiyah beliau ar-rasul alaihi salatu wassalam adalah ubudiyah khasah. Ubudiyah khusus yang tidak bisa dijangkau oleh seorang pun dari makhluk yang lain selain beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Karena kesempurnaan beliau di dalam memberikan peribadatan kepada Allah, maka sampailah beliau kepada derajat ubudiyah yang tinggi yang Allah banggakan di beberapa maqam, di beberapa keadaan, ataupun di beberapa tempat. Di antaranya maqam tanzil, ya, maqam keadaan ketika Allah SWT turunkan Al-Kitab. Seperti di dalam surat Maryam Allah firmankan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya abdihi. Ya. Ya. Di sini disebutkan, ya, al-ubudiyah, maqam al-ubudiyah pada maqam at-tanzil. Juga Allah sebutkan maqam ubudiyah, ya, bagi Rasul alaihi wasallam ketika Allah tantang musuh-musuhnya untuk mendatangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada, ya, abdina, hamba kami. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka silakan datang oleh kalian satu surat yang semisalnya. Juga Allah sebutkan, ya, maqam ubudiyah ini ketika Allah SWT, ya, isra'kan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam Kata Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ya ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Ya, akan tetapi meskipun beliau telah mencapai kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tetap beliau adalah seorang hamba. Ya, marbubun. Dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak sama sekali untuk menerima peribadatan dengan jenis apapun. Tidak boleh diberikan kepadanya doa. Ya, doa. Ya, tidak boleh juga ya, meminta wasilah kepada beliau. Tidak boleh memberikan ya misalkan tawakalnya kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena beliau adalah makhluk. Ya, meskipun beliau telah mencapai derajat yang tertinggi dalam ubudiyah, tetap beliau ya tidak ada hak sama sekali untuk mendapatkan ubudiyah. Ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, di dalam hadis la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun wa rasulun faqulu abdullah rasuluh. Janganlah kalian melebih-lebihkanku sebagaimana kamu Nasara melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Ya. Tidak lain adalah seorang hamba dan Rasul. Maka katakanlah Abdullah Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Rasulullah. Ya. Ya. Dengan ini kita tahu ya, penyimpangan mereka orang-orang yang hulu. Yang berlebihan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sebagai bantahan juga bagi mereka orang-orang yang berlebihan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai mereka memberikan hak ubudiyah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka bersumpah dengan nama Allah dan Rasulnya. Wallah billahi wa bi rasulih. Na'udzubillah. Ini sering kita dapat ya seperti ini. Ya. Wa rasulih. Kemudian engkau adalah hambaku. Dan sifat yang kedua yang mulia juga adalah engkau adalah rasul. Engkau adalah rasulku. Ar-risalah. Ya, hak seorang rasul adalah ditaati oleh umatnya. Tidak dinasihati. Ya. Diikuti petunjuknya, diteladani. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang dia taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Ya. Dan ini sifat yang kedua, ar-risalah, ini untuk membantah mereka. Golongan-golongan yang merendahkan Rasulullah SAW yang tidak mau mengambil ya wahyu yang beliau bawa sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidupnya. Ini bantahan bagi mereka. Beliau adalah seorang Rasul yang wajib untuk ditaati, yang wajib untuk diikuti, ya, yang wajib untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a bi'nillah. Kata Allah, tidaklah kami mengutus orang Rasul, Rasul pun melainkan agar ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan dua sifat ini kita bisa selamat, bisa keluar dari dua macam penyakit itu al-ghulu. Sikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sikap al-jafa, kaku ya, wa tafrid dan mengenteng-entengkan masalah ittiba' kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian sammaitukal mutawakkil. Saya nama engkau ya Rasul sebagai al-mutawakkil, seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-tawakkul adalah i'timadul qalbi ya 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ya. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah di dalam mendapatkan kemanfaatan ataupun menolak kemadharatan bahaya-bahaya. Dan beliau Rasul alaihi salatu wasallam adalah imamul mutawakkilin. Imamnya orang-orang yang bertawakal. Tidak ada seorang pun yang bisa mewujudkan at-tawakkul. Hak at-tawakkuli ya, melebihi tawakalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tawakal itu bisa tegak dengan dua fondasi. Yang pertama adalah seperti yang kita sebutkan tadi, i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan badlul asbab wa fi'luha, dengan seseorang mencurahkan sebab-sebab yang dia bisa usahakan wa fi'luha dan melaksanakannya. Ya. Tanpa keduanya maka tidak disebut dengan tawakal. Kalau ada seseorang yang dia bersandar hatinya kepada Allah tapi tidak mau dia berupaya yang bekerja. Ya. Ya seperti ini bukan mutawakil tapi mutawakil. Orang yang dia mengandalkan manusia. Iya. Menggantungkan urusannya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada iya, yang lain dia hanya mencurahkan asbab yang dia bisa curahkan, tapi di sisi lain dia tidak sama sekali mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya sebab itulah yang ya menyampaikan dia kepada tujuan, kepada apa yang dia inginkan. Ini juga bentuk kesyirikan. Yaitu bentuk kesyirikan tatkala seseorang bersandar kepada asbab. Dia meyakini bahwasanya sebab inilah yang mendatangkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Ya. Lepas sama sekali dia dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi saya ulangi, tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mencurahkan sebab-sebab dan mengerjakannya tanpa kita sedikit pun bergantung hati kita kepada sebab-sebab tadi. Tetap bergantungnya hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi fadhlin wala ghalidhin. Beliau bukanlah orang yang kasar lagi keras. Ya, fadh adalah sayyul khuluq. Orang yang jelek akhlaknya, yang itu tampak pada qaulan wa fi'lan, pada ucapannya ataupun pada perbuatannya tampak. Laisa bi fadhlin wala ghalidh wala ghalidhin. Ya. Beliau bukanlah orang yang kasar, bukan pula orang yang keras, bukan orang yang kasar dalam ucapannya, bukan pula orang yang kasar ya, dalam perbuatannya. Ya, wala ghalidh, tidak pula kaku. Iya, tidak kasar dan kaku. Iya. Kalau orang yang dia sifatnya itu sayyul khuluq, iya. Kasar, nah itu jelas tercela. Iya. Apa bedanya? Iya, apa kalau ghalidh bagaimana? Iya. Kadang tidak tercela ghalidh. Dia kaku, jadi tidak sensitif dia, kurang sensitif dia. Kurang rahmah, kurang syafaqah. Kalau fadh tadi akhlaknya memang jelek dia. Yang itu tampak pada ucapan dan perbuatannya. Kalau ghalidh kaku hatinya. Tidak mudah tersentuh dia. Tidak memiliki rahmah, kasih sayangnya lebih. Rasulullah SAW, Allah SWT bersihkan beliau dari sifat-sifat seperti ini. Bahkan keadaan beliau adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliau sangat lembut, sangat baik ucapannya dan perbuatannya. Ya. Juga beliau sangat sensitif hatinya. Beliau ketika suatu hari hendak salat, beliau mengatakan inni la uridu an utila salat fa asma'u buka sabi ya fa tajawwaz ya biha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya suatu hari kepengen untuk memanjangkan salat saya, tiba-tiba saya mendengar tangisan anak kecil bayi, maka saya pun menyingkat, memperpendek ya salat saya. Nah, itu beliau adalah orang yang sangat sensitif, sangat rahim ya, sangat apa rahmat kepada umatnya. Wala sakhabin fil aswaq, dan juga bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ya. Jadi di ini yang menjadi syahid ataupun menjadi pendukung dari bab beliau alin bisaut ilan nas. Laisa bi fadhlin wala ghalidhin. Tidak keras, tidak kaku. Lembut, lunak beliau kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Wala sakhabin fil aswaq. Bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ya, tanpa ada hajah. Di sini ada faedah bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam ya, beliau juga masuk ke pasar-pasar. Maklum beliau juga manusia, ada kebutuhan sebagaimana manusia yang lain ada kebutuhan. Ya. Yang karena ini kaum kufar musyrikin mencela beliau. Ya. Kata Allah, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ya, ada apa dengan Rasul ini? Kenapa dia makan makanan seperti kita dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Iya. Dan ini tidak bertentangan sama sekali ya, dengan kemuliaan beliau. Bahkan itu bentuk kemuliaan dari beliau seorang Rasul. Yaitu beliau datang masuk ke pasar hanya saja beliau penuh dengan adab. Ya, penuh dengan ketenangan. Tidak seperti halnya orang-orang yang tidak terdidik yang dia berteriak-teriak menjerit-jerit di pasar. Tanpa ada hajah. Perkara yang seperti ini adalah mungkar. Itu seseorang berteriak-teriak tanpa ada hajah. Kata Allah, "Waghdud min sawtik innan karal aswati law sawtul hamir." Dan rendahkanlah ya suaramu. Karena sungguh sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ya. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, dan dia beliau alaihi salatu wasallam tidak suka menolak kejelekan ya dengan kejelekannya semisalnya. Bahkan beliau memaafkan. Ya, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah taala idfa' billati hi ahsan. Ya, tolaklah kejelekan dengan yang lebih baik, dengan memaafkannya. Ya, dan dengan memberikan kepadanya kebaikan, sehingga kita dapati ya manusia yang tadinya sangat-sangat benci kepada beliau berubah dalam waktu yang singkat menjadi orang yang sangat mencintai beliau. Iya. Ini beliau lakukan bukan hanya kepada orang yang bukan hanya beliau berikan muamalah seperti ini, menolak kejelekan ya dengan kebaikan, bukan hanya kepada umatnya, bahkan kepada orang kafir sekalipun, sebagaimana yang sudah kita lewatkan tentang hadis seorang wanita Yahudiyah yang dia memberikan hadiah berupa ya syah masmumah, daging kambing yang teracuni. Iya. Setelah itu, ya, para sahabat mendatanginya, apakah kamu menaruh dalam daging tadi racun? Kemudian dia menjawab iya. Akhirnya para sahabat ada yang minta izin untuk membunuhnya. Dia menjawab la, jangan. Iya, jangan. Iya. Walakin ya'fu wa yaghfir. Ana, tapi beliau memaafkan dan mengampuni. Iya. Ada kisah juga, yaitu ketika Rasulullah SAW setelah selesai pulang dari peperangan Zat Ar-Riqa', beliau dan para sahabatnya pulang, kemudian kecapean di tengah perjalanan, ya mereka para sahabat mengambil tempat-tempat untuk berteduh, dan Rasulullah ditunjukkan untuk beliau satu tempat yang memiliki ataupun pohon yang rindang, dan beliau beristirahat padanya, dan beliau menggantungkan ya pedangnya di atas pohon. Ya, beliau tertidur sejenak, tiba-tiba datang kaum musyrikin ataupun seorang musyrik, ya, seorang kafir, hendak membunuhnya. Dia ambil pedang yang digantungkan oleh Rasul alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya, takhafuni, apa kamu takut kepada saya? Rasul, la, tidak takut. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi kamu dari saya kalau saya tebas kamu? Kata Rasul, Allah. Bergetar itu si musyrik, akhirnya terjatuhlah pedangnya. Dan diambil pedang tadi oleh Rasul alaihi wasallam, kemudian beliau balik bertanya, man yamna'uka minni, sekarang siapa yang menghalangi kamu dari saya? Iya. Akhirnya dia mengatakan, kun khair akhirin, jadilah engkau sebagai seorang yang baik di dalam membalas. Iya. Kata Rasul, tasyhadu alla ilaha illallah, ya, wa anni Rasulullah, apakah kamu mau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Kata dia, la, tetap dia tidak mau. Dia tetap bersikeras di dalam kekufurannya. Kata dia, lakin, tapi saya janji. Ya. Ya. Lakin u'ahiduka, tapi saya berjanji, adla uqatilaka, walakuna ma qawmin yuqatiluna. Tapi saya berjanji, bahwa saya tidak akan memerangi kamu, dan saya tidak akan turut ya bersama satu kaum yang memerangi kamu. Akhirnya dia pulang, kembali kepada kaumnya, dan mengatakan, jitu min indi khairi anna, saya datang dari sisi orang yang terbaik akhlaknya, yang terbaik adabnya. Ya. Inilah rahasianya kenapa ya manusia itu ya berbondong-bondong masuk kepada agama Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena beliau ya memiliki akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya hati-hati manusia itu tertarik untuk masuk ke dalam al-Islam sebelum ya mereka itu mendengarkan ya wajangan-wajangan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dari akhlaknya sudah tertarik. Ya. Walan yaqbidahu Allah taala hatta yuqima bihi al-millata al-auja, dan Allah tidak akan mewafatkan beliau sampai Allah menegakkan kembali agama yang bengkok. Ya, agama yang bengkok. Jadi mereka orang-orang Arab sebelumnya berada di atas millatu Ibrahim, millatu tauhid. Kemudian datang setelah itu ya kesyirikan-kesyirikan ya. Lambat laun semakin banyak merebak kesyirikan sehingga tidak tersisa lagi. Ya, orang-orang yang dia masih berpegang di atas agama Ibrahim kecuali sangat sedikit. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innallaha nadhara ila ahli al-ard. Ya, arabahum wa ajamahum famaqatahum illa baqaya min ahli al-ardi. Allah itu melihat sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam kepada penduduk bumi yang Arabnya dan luar Arabnya. Maka Allah murka kepada mereka. Semuanya di atas kesesatan yang nyata. Ya, kesyirikan, kemaksiatan, ya, dan beragam penyelewengan. Fama qatahum, maka Allah murka kepada mereka. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali sedikit sekali yang tersisa dari ahlul kitab. Yang masih dia apa konsekuen di dalam memegang apa Alkitab. Ya, Rasulullah diutus ya, kepada satu kaum yang seperti ini keadaannya. Gelap gulita. Ya. Dipenuhi dengan kejahilan, kesyirikan, akhlak-akhlak yang rendah. Iya, tidak mengerti sama sekali adab. Iya. Dan dengan Allah utus Rasul alaihi wasallam, maka muncul di situ sinar cahaya. Iya, yang menerangi kegelapan, yang menutupi bumi. Iya. Bi an yaqulu la ilaha illallah, agar Rasul alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah. Lihat, ini dakwah utama yang beliau emban. Iya, yaitu untuk mengajak manusia kepada al-qaul la ilaha illallah. Perhatikan sebelum dakwah ini dimulai dengan apa? Penyebutan tentang akhlak-akhlak beliau. Ya, disebutkan di antaranya syahidan, mubasyyira wa nadhira wa hirzan. Ya. Kemudian juga laisa bi fadhdin wala ghalidin wala sahabin. Ini sebagai bentuk persiapan bagi seorang yang hendak berdakwah agar dia berbekal diri dengan adab-adab tadi yang Rasul berbekal dengannya. Yang karenanya manusia mau untuk menyambut menerima dakwahnya. Berbekal dengan adab-adab yang mulia. Memaafkan. Ya. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak kotor kaku dalam ucapan dan perbuatannya. Dan yang lainnya. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kunci atau sebab keberhasilan dakwah beliau. Yaitu beliau hiasi ya, dakwah beliau dengan al-akhlak al-karimah. Bian yaqulu la ilaha illallah. Itu agar mereka manusia mengatakan la ilaha illallah. Ya. Manusia yang dimaksud itu bangsa Arab. Mereka bangsa Arab ya. Ya. Faham banget, mengerti banget apa itu makna dari la ilaha illallah ya. Dan risalah Rasul tidak hanya khusus bagi bangsa Arab, tapi beliau diutus tengah-tengah bangsa Arab yang mereka berbahasa Arab dan sangat faham dengan bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab sudah mendarah daging, tidak perlu lagi dijelaskan Arabnya, sudah faham maksudnya, maknanya, tuntutannya. Dia nyakulu la ilaha illallah, agar mereka manusia mengatakan la ilaha illallah. Ya. Coba untuk bandingkan keadaan manusia. Ya. Yang Arabnya dengan selain Arabnya. Ya, beda tentunya. Pemahaman mereka ketika mereka mendengar kalimat la ilaha illallah. Orang Arab paham ketika dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahannya hak kecuali Allah. Mereka paham bagaimana konsekuensinya. Bagaimana tuntutannya. Yaitu harus menyerahkan ibadah semata untuk Allah. Tidak boleh memberikan peribadatan kepada selain Allah dan seterusnya. Ya. Itu orang Arab. Sehingga ketika dikatakan kepada mereka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sehingga mereka orang Arab ya Rasulullah berdakwah di tengah-tengahnya idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Ya, tidak mau, enggan untuk menerimanya, untuk mengucapkannya sekalipun enggak mau. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan apakah kami ya. Wa yaquluna atariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami karena sebab seorang penyair yang gila ini. Lihat, sudah faham mereka ya, konsekuensi kandungan makna dari la ilaha illallah itu harus meninggalkan sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala, harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga kaum musyrik menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dari berhala-berhala dengan beragam jenis dan macamnya. Ya. Adapun orang sekarang banyak tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan masih saja meminta kepada ya, kuburan, meminta kepada kuburan orang-orang soleh, yang bertawassul kepada mereka, berdoa kepada mereka, bahkan beribadah kepada mereka. Naudzubillah. Dalam keadaan setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah. Ini karena kejahilan mereka, ketidakfahaman mereka tentang makna la ilaha illallah. Kandungan dan konsekuensinya bagaimana. Wa yaftahu biha a'yunan umyan. Allah. Wa yaftahu biha a'yunan umyan. Dan mereka, bangsa Arab terbuka dengan sebab la ilaha illallah tadi. A'yunan umyan. Mata-mata yang tadinya buta. Ya. Buta mata hatinya, bukan mata kepalanya. Karena mata kepalanya, ya mereka tidak buta, tapi mata hatinya. Fa'innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Jadi mereka tidak buta matanya, tapi mata hatinya yang ada di dalam hati itu yang buta. Dengan la ilaha illallah ini terbuka. Mata mereka bisa melihat ya, mana kebenaran, mana kebatilan, ya, mana at-tauhid, mana asyirk, ya. Nah itu terbuka ya mata-mata mereka. Wa adzanan summan, dan juga telinga-telinga yang tuli, yang tadinya tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mendengar kebenaran, sekarang mereka bisa mendengarnya. Telinga ya sangat jelas mereka ya bisa mendengarnya, ada tapi telinga hati mereka tertutup, tidak bisa mendengarkan ya al-haq. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup, hati-hati yang tertutup. Ya. Ya, di sini ada faedah bahwasanya solusi, ya, jalan keluar agar seseorang itu bisa selamat terlepas dari kebutaan, ketulian dan tutup yang ada dalam hatinya adalah dengan dia, ya, menerima at-tauhid la ilaha illallah, mempelajarinya, ya, meyakininya sebelumnya, ya, mempelajarinya dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi kalau ada kebengkokan, ya, di dalam agama ini, maka jalan keluarnya adalah dengan kembali kepada tauhid la ilaha illallah. Ya. Orang yang dia terjerumus kepada kemaksiatan apapun, itu sebabnya adalah karena kekurangan yang ada pada tauhidnya. Seperti seorang yang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, na'udzubillah, misalkan minum khamr atau zina, itu disebabkan tauhidnya ada yang berkurang. Muraqabatullah kurang. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia, memantau beliau, memantau dia, menulis segala apa yang diperbuatnya, ya, mencatat segala apa yang diperbuatnya, ya, itu berkurang semuanya tauhid kepada Allah, ya. Bahwasanya di sana ada satu hari yang Allah tegakkan untuk menimbang amalan-amalan hamba, itu semuanya dia lalai. Ya. Ya, sehingga harus kita, meskipun sudah alhamdulillah kita mengenal al-Islam, tetap kita butuh untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang at-tauhid. Karena at-tauhid itu ya sepertinya mudah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tapi pada hakikatnya itu, Masya Allah, sulit. Pada prakteknya, ya, masih banyak hal-hal yang terkadang mengurangi kesempurnaan tauhid yang masih kita perbuat, yang masih kita jalani. Ya, sehingga terus-menerus kita untuk belajar at-tauhid. Ya. Dan yang menjadi keterkaitan atau syaih dari hadis ini dengan bab tadi, al-inbisat ilnas tadi, ucapan laisa bifadzin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bisayyati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Beliau bukan orang yang kaku keras, tapi lemah lembut, ceria bersama kaum muslimin, bersama manusia, bergaul dengan penuh ya perhatian kepada mereka kaum muslimin, dan juga tidak suka berteriak-teriak di pasar, tidak suka membalas kejelekan dengan semisalnya, bahkan beliau memberi maaf kepada siapa-siapa yang berbuat jelek, berbuat zalim kepada beliau alaihi salatu wasalam. Dan sudah kita lewatkan contoh yang paling tinggi dari apa yang beliau jalani dari sifat pemaaf, yaitu ketika beliau diracun, bagaimana beliau memaafkannya. Dan di sini ada terhib, dorongan untuk kita juga yang meneladani beliau. Terlebih lagi kalau permasalahannya tidak seperti yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Nyawa kaitannya. Kalau kita sedikit saja mungkin ya tersinggung dengan perbuatan sikap temannya, ya kita maafkan. Itu jauh, jauh sekali tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah untuk hadis berikutnya kita tunda, akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.